النبي المأمون تيقن أبي جهل لعنه الله من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الترمذي في جامعه والحاكم في المستدرك بسند صحيح بالشواهد عن علي رضي الله عنه قال قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم يا محمد إنك تصل رحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به فأنزل الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تلك صور من استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان صلى الله عليه وسلم يهزينه ما يلقى منهم كغيره بالأنبياء من الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikhwati fillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Nabi ketika berdakwah dari musuh-musuh Islam. Berkata pengarang kitab kita Syekh Musa bin Rashid, tayaqqunu Abi Jahlin la'anahu Allah min sidqi Rasulillah. Yakinnya Abu Jahal tentang kejujuran Rasulullah SAW. Dia yakin Rasulullah itu orang jujur, tapi dia menolak ayat-ayat Allah SWT. Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami'nya dan Hakim dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan dengan sanad yang sahih, dengan dalil-dalil yang saling mengkuatkan dari Ali. Abu Jahal pernah berkata, "Na'lamu ya Muhammadu innaka tasil rahim." Wahai Muhammad, kami tahu engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Wa tasduqul haditha, engkau orang yang jujur ketika berkata-kata. Wa la nukadzibuka, kami tidak mendustakan engkau. Walakin nukadzibu alladhi ji'ta bih, yang kami dustakan adalah apa yang kau bawa. Agama yang kau bawa, kepribadianmu enggak ada masalah, tapi apa yang kau bawa. Maka Allah turunkanlah firman-Nya, qad na'lamu innahu layahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh benar-benar kami tahu ya Muhammad, engkau begitu bersedihnya dengan orang-orang yang berkata fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu. Yang mengatakan kau jujur, walakinna dhalimina bi ayatillah yajhadun. Namun begitulah orang-orang yang zalim senantiasa mendustai, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara bentuk gambaran pelecehan kaum musyrikin terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini membuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkadang bersedih. Ya, sebagaimana yang ditemui oleh para nabi-nabi sebelum beliau. Karena itulah Allah Jalla wa'ala terkadang menghibur Nabi-Nya SAW. Ya, laqad kudzibat rusulun min qablika. Kata Allah, ya Muhammad, sungguh telah dustakan pula Rasul-Rasul sebelum. Bukan hanya engkau saja dustakan. Laqad kudzibat rusulun min qablika. Fasabaru ala ma kudzibu. Mereka bersabar. Ya, atas berbagai macam tuduhan. Ya, ke atas kedustaan mereka terhadapmu. Atas kerusakan mereka terhadap para rasul. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Bahkan mereka juga disakiti sebagaimana engkau disakiti. Ya. Hatta ja'ahum nasruna. Sampai akhirnya datang pertolongan kami. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Apa yang kau hadapi dalam dakwah ini bukan hanya engkau semata, beginilah karakter dakwah. Setiap orang yang bawa kebenaran dimusuhi, dibenci kaumnya, ditentang, diusir, sebagian mereka harus dibunuh. Begitu yang dirasakan oleh para rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad. Namun mereka bersabar. Maka bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya mereka. Kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya mereka, para rasul-rasul ulul azmi. Wala tahzan alaihim. Jangan engkau terlampau bersedih atas sikap mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan engkau begitu sempit hatimu menghadapi tipu daya dan makar mereka. Ya. Dan Allah mengatakan, hatta ja'am nasruna, sabarlah Muhammad. Ya, para rasul-rasul sebelummu bersabar, mereka disakiti sampai akhirnya datang pertolongan kami. Artinya akan datang masanya wahai Muhammad, akan datang pertolongan kami kepadamu. Begitu juga dakwah ini, dakwah yang dibawa oleh Nabi, kemudian para da'i setelah beliau, sampai hari kiamat didustakan oleh manusia, didustakan oleh masyarakat. Namun akan datang masanya, hatta ja'ahum nasruna, akan datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menentramkan setiap dai, akan datang pertolongan Allah kepadanya. Tak perlu bersedih. Ya, kemenangan akan senantiasa ya berakhir di tangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menyertai mereka. Ya. Wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Al aqibah, ya. Dan segala macam hasil di ujung itu untuk orang-orang bertakwa. Ya, maka bersabarlah para dai. Lihatlah bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sendiri saja. Ya, berdakwah ke mana-mana. Ya, di kaumnya. Bahkan harus diusir oleh Raja Uyainah, diusir. Jadi takut-takutnya dengan raja-raja yang lain. Kalau kau pertahankan itu, dia akan kuat kacau balau sampai kepada kami kekacauannya. Maka hati-hatilah, ya. Kalau kamu selamat, keluarkan dia dari negerimu, usir dia dari negerimu. Ya, ditakut-takuti. Maka terpaksa datang keputusan. Muhammad, engkau harus keluar dari negeri kami ini. Dia pun berjalan sendirian saja. Berjalan menuju Riyadh, Diriyah namanya kala itu. Hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pemelihara. Berjalan kaki tanpa bekal yang memadai, sendiri dari Uyainah, dari Qasim sampai ke Riyadh. Dari Uyainah, di sana dia berjumpa dengan murid-muridnya yang kenal dengannya. Kembali dia di sana mengajari mereka, dan di antara murid-muridnya ada seorang, ya, yang merupakan keluarga kerajaan, ya, ipar daripada Raja Muhammad bin Su'ud. Dia pun menerima akidah yang dibawa oleh Syekh Muhammad ini, karena dikala itu kesyirikan merajalela di Saudi Arabia. Kuburan-kuburan dikultuskan, dikeramatkan, disembah, dipuja. Ya, menerima dakwah ini bagian daripada orang-orang di istana. Kemudian dia dakwahi adiknya, putri adiknya sendiri, istri daripada Raja Muhammad bin Su'ud. Akhirnya adiknya pun terdakwahi. Kemudian setelah itu tak berapa lama, ya, terdengar pula lah kabar kepada Raja Muhammad bin Su'ud tentang gerakan dakwah Syekh Muhammad rahimahullah. Maka berkatalah sang istri kepada suaminya, wahai suamiku, maukah engkau pada kemuliaan datang kepada kita ulama yang Allah kirim kemari, hormati dia, muliakan dia. Ya, niscaya Allah akan perkuat engkau dengannya. Datanglah ke tempatnya, jangan sampai kau panggil dia kemari, dia lebih layak untuk kau datangi. Datanglah Syekh Muhammad, Raja Muhammad bin Su'ud kepada Syekh Muhammad. Keduanya akhirnya saling berbicara, berdialog, berdiskusi. Intinya Raja Muhammad bin Su'ud menerima dakwah Syekh Muhammad. Dan Syekh Muhammad menjanjikan, jika dakwah ini kau terapkan pada, ya, kekuasaanmu, kerajaanmu. Dan kala itu jazirah dipimpin raja-raja, sebagian kepala-kepala suku. Ya, Allah akan menolongmu, Allah akan memenangkanmu. Ya, dengan azam akhirnya kedua-duanya pun memulai dakwah. Berkata ketika itu Raja Muhammad kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, andai kata dakwah ini, ya, aku ikuti, kemudian kita sebarkan bersama, apakah engkau nanti kelak akan meninggalkanku? Berkata Syekh Muhammad, tidak, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Darahmu darahku, ya, kemuliaanmu kemuliaanku. Maka mereka pun bekerja sama. Dakwah tersebar di distrik Diriyah kala itu, Riyadh, tersebar, menjalar sampai ke suku-suku, kepala suku, dan banyak orang-orang terganggu. Mereka memerangi dakwah ini. Setiap yang memerangi dakwah ini diperangi kembali oleh Muhammad bin Su'ud. Maka sedikit demi sedikit, suku demi suku akhirnya takluk di bawah, ya, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Raja Muhammad bin Su'ud. Lambat laun kekuasaan semakin meluas, meluas, meluas. Terakhir peperangannya dengan Syarif Hussein, raja yang menguasai Mekah yang begitu kuat kesufiannya, begitu kental ya kesufiannya. Ya. Terakhir peperangan antara Raja Muhammad bin Saud dan Syarif Hussein. Akhirnya Syarif Hussein kalah, dia lari ke Irak. Ya, kemudian setelah itu bersihlah jazirah semuanya di bawah satu pimpinan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rajanya Muhammad bin Saud. Dari satu orang. Dan sampai sekarang keberkahan terus-menerus sampai pada keturunannya. Tidak ada negeri di permukaan bumi yang lebih dekat kepada tauhid dan nilai-nilai tauhid, menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, daripada negeri Saudi Arabia. Berkat dakwah ikhlas, meski dia harus terusir ya Turki Utsmani, gemes geram mendengar perkembangan dakwah yang begitu hebatnya jazirah Arabia. Dia khawatir pamornya menurun. Ya, kedengkian membuat dia merintahkan ketika itu ya pasukannya di Mesir untuk memerangi Saudi Arabia. Terjadi peperangan kaum muslimin di jazirah Arab. Mereka membela diri, ditulis, dikirimlah ketika itu jenderal mereka Ibrahim Ba'as. Terjadi peperangan yang begitu dahsyatnya, tapi jumlah mereka sedikit sementara jumlah musuh banyak. Ya, masya Allah. Sehingga cucu daripada Syekh Muhammad ini sebagai mereka harus mati. Ya, yang saya inginkan bahwasanya dakwah ini pasti ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban para dai bersabar menunggu datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban para dai adalah terus menerus istiqamah. Ya, pasti Allah akan berkahi dakwah ini. Ya, subhanallah. Pasti 2002 dakwah kita di Batam ini tak banyak, kajian-kajian tak banyak frekuensinya, yang datang pun tak banyak, kurang dari 30 orang. Kemudian dengan taufik Allah semata dan karunia-Nya, lihat bagaimana perkembangan dakwah. Ya, semuanya bi fadlillahi wa karamihi, sehingga tersebar di mana-mana, tegak sekolah-sekolah. Semuanya bi fadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya. Ya. Musuh-musuh berapa kali mencoba untuk memadamkan cahaya dakwah ini dengan berbagai macam makar, tapi Allah Jalla wa'ala akan menangkan agamanya. Jadi begitulah ikhwati fillah rahimakumullah. Naam, lanjutkan. Sanallahu ilaikum. Qala ibn Ishaq wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Walid bin al-Mughirah wa Umayyah bin Khalaf wa bi Abi Jahl ابن هشام فهمزوه واستهزؤوه به فغاده ذلك صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من أمرهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. يا ابن إسحاق بركاته. رسول الله ملأت وليد بن مغيرة أمية بن خلف أبو جهل يعني عمر بن هشام. Mereka memperolok-olok Nabi SAW ketika melewati mereka. Ya, hal itu membuat Nabi SAW marah. Maka Allah turunkanlah firman-Nya. Ya, walaqad istuzia bi rusulin min qablik. Sungguh telah diperolok-olok juga wahai Muhammad rasul-rasul sebelummu. Ini hiburan. Wa haqqa bil ladzina sakhiru minhum maka an yastahzi'un. Maka tetaplah bagi orang-orang perolok para nabi ya hukuman bagi apa-apa yang telah mereka lakukan dengan tindakan melecehkan para rasul tersebut. Ya Allah, bagaimana Allah binasakan kaum Nabi Lut ya yang melecehkan Lut, kaum Nabi Nuh yang melecehkan Nuh, dan begitulah seterusnya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, hadza tasliyatun linnabi, ini hiburan untuk Nabi SAW. Ya, fi taqdhibi man kadzabahum min qaumi, bagi orang-orang yang mendustakan dirinya daripada kaumnya, wa'adallahu, Allah akan janjikan bagi Nabi kemenangan dan bagi orang-orang beriman. Ya Allah SWT telah tentukan bahwasanya kelak al-aqibatu al-hasanah, ujung daripada perjuangan mereka adalah kemenangan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Lihat lagi Syekh Muqbil bin Hadi. Ya, kita berkaca kepada dai-dai kontemporer. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Tamat dari Madinah S2, kembali ke kampungnya. Berdakwah sendiri. Subhanallah. Dia buka markaz, ada berapa orang berguru kepadanya, 1 2 3 4 5. Kembang dakwahnya. Akhirnya dari sekian murid-murid ini tersebar pula markas-markas di seluruh Yaman. Bahkan sempat di tempat beliau itu beribu pelajar dari seluruh dunia mengambil ilmu beliau, Muqbil bin Hadi. Dan sekarang semua markas-markas Ahlussunnah yang ada di seluruh Yaman adalah merupakan murid daripada Syekh Muqbil bin Hadi. Satu orang saja. Ya. Subhanallah. Inilah namanya dakwah ikhwati fillah rahimakumullah. Kemenangan akan datang, tapi kita disuruh bersabar. Ya Allah Subhanahu wa taala. Dilecehkan biasa, dituduh biasa, difitnah biasa. Tapi ujungnya adalah kemenangan Allah akan berikan kepada orang-orang beriman. Naam. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi risalati da'wati wal balaghi sabiran muhtasiba mu'addiban ila qaumin nasiha. Falamma muaddian ila qaumihin nasiha, falamma tamadaw fi sharri wa aktharu al istihza'a kafahu Allah ta'ala al mustahzi'ina bihi, fa anzal Allah ta'ala inna kafaynakal mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a Allah ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Dan begitu Rasulullah terus menerus istiqamah dalam berdakwah, menyampaikan misi kepada kaumnya dengan sabar, mengharapkan ganjaran dari Allah semata. Dan ini adalah merupakan modal kemenangan dakwah, mengharapkan ganjaran Allah semata, ikhlas. Dan itu adalah aziz dan dialah berat. Katakan kepada Muhammad, qul la nas'alukum ajran. Katakan, kami tidak meminta daripada kalian upah atas dakwah ini. Ya, ini adalah merupakan pilar-pilar keberhasilan dalam dakwah. Tidak meminta upah, tidak mengharapkan dunia. Ya, in ajriya illa ala Allah. Sesungguhnya aku minta balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang akan memberikan keberkahan. Ya. Dia terus-menerus berusaha menyampaikan kepada kaumnya nasihat-nasihat. Tatkala kaumnya terus-menerus membangkang dalam keburukan, terus-menerus memperbanyak ya frekuensi mereka dalam memperolok-olok Nabi yang mulia SAW, maka Allah turunkan inna kafainakal mustahzi'in. Cukuplah kami ya Muhammad yang mengurusi orang-orang yang perolok-olokmu. Alladzina ja'aluna ma'allahi ilahan akhar, mereka lah yang membuat ada tandingan bagi Allah dari Tuhan-Tuhan lain. Fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan lihat. Subhanallah. Tak lamanya ketika Nabi berdakwah di kota Makkah, 12 tahun Nabi berdakwah di Makkah. Ya, 12 tahun tersebut mendapatkan tantangan, halangan, rintangan. Ya, setelah 12 tahun hijrah, ya, setelah hijrah hanya 8 tahun saja sudah berhasil Mekah ditaklukkan oleh Nabi yang mulia SAW. Hanya 8 tahun setelah terusir. Ya. Lihatlah bagaimana cepatnya perkembangan dakwah. Pada perang Badar, jumlah kaum muslimin hanya 319 orang. Jumlah musuh-musuh Islam 1000 orang. Kalah mereka. Pada perang Uhud, jumlah kaum muslimin hanya 700 orang. Jumlah kaum kafirin 3000 orang. Tak kalah kaum muslimin. Pada perang Ahzab, jumlah kaum kafirin 10.000. Jumlah kaum muslimin 3.000. Dari jumlah 319 naik 700, naik ke berapa setelah itu? 3.000 kaum muslimin. Sementara musuh 10.000. Tiba-tiba pada tahun ke-8 Hijriah masuk kaum muslimin dengan pasukan-pasukan Islam jumlahnya 10.000. Sementara 10.000 yang dahulu mengepung Nabi itu dari berbagai macam kepentingan. Di sana ada Quraisy dengan segala macam sekutu-sekutunya, ada Ghatafan dengan sekutu-sekutunya, ada Yahudi dengan sekutu-sekutunya. Ini Nabi sendiri dengan kaum muslimin 10.000 masuk ke Mekah, dikuasai Mekah dengan damai. Subhanallah, tak tertumpah darah, terjaga semuanya, dibebaskan Nabi SAW. Cepat perkembangan dakwah. Ya, subhanallah. 8 tahun saja berkembang Islam ke seluruh jazirah Arabia. Naam, tafadhal Ustaz. Assalamu alaikum. Rukanah ibn Abdi Yazid yusari'u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawa Abu Bakr Asy-Syafi'i bi sanadin jayyidin 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala anna Rukanah ibn Abdi Yazid sar 'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. كل مرة على 100 من الغنم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك وما كان أحد أبغض إلي منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه. يا ركان بن عبد يزيد orang yang paling terkenal di tengah-tengah bangsa Arab, ahli dalam bergulat, bertarung, pendekar. Ya. Dan dia kafir kala itu. Dan dia mengajak Nabi SAW untuk duel, duel tanding, fighting. Bergulat, berkelahi. Abu Bakar Asy-Syafi'i dengan sanad yang jayid meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia pernah berkata bahwasanya Rukanah bin Abi Yazid pernah mengajak Nabi SAW bertarung, ya, untuk bergulat, maka Nabi mengalahkannya 3 kali. Setiap kali dia kalah, dia berikan kepada Nabi SAW atas kalahnya 100 kambing. Ya, kalah kasihnya 100, kalah kasihnya 100, kalah kasihnya 100. Kali yang ketiga, ya, Rasulullah menjatuhkannya. Ya, maka dia berkata, ya Muhammad, tak pernah ada orang dapat mengalahkanku dan menjatuhkanku ini. Ya. Dan tidak ada orang yang paling kebenci sebelumnya sebagaimana benciku kepadamu. Namun saksikanlah sekarang, aku telah masuk Islam. Bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah, dan engkau adalah Rasulullah. Dan Rasul pun mengembalikan kambing-kambingnya. Naam. Rasul Quraisyin إلى أخبار يهودا وامتهانهم الرسول صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقالوا سألوه عن الروح فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ya. Kemudian utusan-utusan Quraisy mendatangi para ulama-ulama kaum Yahudi, pendeta-pendetanya. Tujuannya adalah untuk meminta dari mereka bocoran. Apa yang harus kami tanyakan kepada Muhammad untuk mengetes dia, mengujinya? Ya. Dan orang-orang Quraisy ini tahu Yahudi itu punya kitab, tak sama dengan mereka agamanya. Mereka musyrik, Yahudi agamanya jelas. Ada kitab Tauratnya, nabinya Musa. Tapi meskipun demikian, ya, dalam hal ini mereka bersekongkol, mereka bertolong-tolongan. Punya kepentingan yang sama untuk melumpuhkan Islam, menghabisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Quraisy mengutus utusan-utusannya bertanya kepada kaum Yahudi, apa kira-kira, ya, yang kami tanyakan kepada Muhammad. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, bertanya kaum Quraisy kepada kaum Yahudi, "A'tuna syai'an nas'alu anhu hadzal rajul." Berilah kami sesuatu pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada laki-laki ini, yaitu Muhammad. Maka berkata Yahudi, tanyakan kepadanya tentang ruh. Orang Quraisy tak pernah tahu tentang ruh. Ya, karena mereka musyrikun. Telah hilang ajaran Ibrahim alaihissalam. Maka mereka datang kepada Nabi yang mulia sallallahu bertanya, jika engkau Nabi, jawab kami, apa itu ruh? Maka Allah turunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalilah, tidaklah akan diberikan Allah ilmu kecuali hanya sedikit. Naam. Faqalu lam nu'ta min al-'ilmi nahnu illa qalila wa qad utina at-taurah. Wa man yu'ta at-taurah faqad utiya khairan katsira. Fa anzala Allah ta'ala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Ya, ketika Allah mengatakan kepada Nabi kita, katakan kepada mereka Muhammad, kalian itu wahai orang Yahudi hanya diberikan Allah secuil ilmu saja, sedikit. Kalian tak menguasai tentang ruh sepenuhnya. Ya, maka berkatalah kaum Yahudi ini, kami telah diberikan Taurat. Dan siapa yang diberikan Taurat berarti telah diberikan kepadanya ilmu yang banyak, kebaikan yang banyak. Maka Allah turunkan, qul law kana al-bahru, katakan Muhammad, sekiranya lautan itu semua midadan dijadikan sebagai tinta di kalimati Rabbi untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, ilmu Tuhanku, lanafida al-bahru, saya lautan akan kering, qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum kalimat Tuhanku itu berakhir, sebelum selesai kalimat Tuhanku, ilmu Tuhanku. Walau jina bimithli madada, kalaupun sekiranya ya datangkan lagi lautan seperti itu pula, niscaya ilmu Allah tak akan pernah habis-habisnya. Kata Allah, min ba'di sabatu buhur, walaupun ditambahkan 7 lautan, bumi ini 2/3 lautan, semua bumi ini jadikan tinta, semua lautan yang 2/3 memenuhi bumi ini jadikan sebagai tinta, tuliskan kalimat Allah, tuliskan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, tak akan pernah habis ilmu Allah. Tambahkan lagi lautan serupa, tambahkan lagi lautan serupa, 7 lautan pun semuanya menjadi ya tinta, dan semua pepohonan di bumi menjadi pena, tak akan pernah kering tinta tersebut. Ya, tak akan pernah hilang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, habis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun telah mengering lautan. Ayatul ruhi maqiyatun ammadaniyah. قلت وقع في الصحيحين أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وهو في المدينة فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سألوه فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مكاني فلما نزل الوحي فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ayat tentang ruh ini, apakah merupakan ayat diturunkan di Mekah, Makkiyah, atau diturunkan di Madinah, Madaniyah? Ya, qultu, berkata pengarang kitab ini, dalam riwayat yang terdapat di kitab Sahihain Bukhari Muslim, bahwasanya kaum Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh ketika Nabi telah tiba di Madinah. Ibnu Mas'ud menceritakan, tatkala aku bersama Nabi SAW berjalan ya di sebuah kebun, dan Nabi SAW ketika itu beristirahat dan dia bersandar ya di sebatang pohon kurma, tiba-tiba lewatlah serombongan orang-orang Yahudi. Maka mereka berkata, sebagian mereka kepada sebagian lainnya, tanyalah Muhammad, tanyakan dia tentang ruh, apa itu ruh? Ya, berkata sebagian mereka, mengapa harus tanyakan kepadanya, nanti dia akan datang dengan jawaban yang buat hati kalian sakit. Ya, apa kebutuhan kalian kepadanya? Jangan sampai dia menjawab, jawaban tersebut membuat kalian sakit, benci, tak suka. Ya, tapi tetap mereka ngotot. Maka mereka bertanya kepada Nabi tentang ruh. Maka Nabi pun terdiam. Kata Ibnu Mas'ud, aku pun tahu Nabi SAW sedang datang kepadanya wahyu. Karena Nabi tak menjawab langsung, Nabi tak mengetahui tentang ruh sebelum Allah sampaikan kepadanya. Ya, kemudian turunlah ayat, ya, yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil ruhi qulir ruhu min amri rabbih. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalilah, tidaklah akan diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir qad yujabu 'an hadha بأنه قد يكون نزل عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزل عليه بمكة قبل ذلك أو أنه نزل عليه وحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه. الحافظ ابن كثير menjawab, yang berkata untuk menjawab ini, ya, kita katakan bahwasanya boleh saja telah turun ayat tentang ruh tersebut di Madinah dua kali, yang keduanya sebagaimana sebelumnya telah turun di Mekah. Ya, turun dua kali. Di Mekah turun, di Madinah turun kembali. Ya. Atau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah membacakan kembali ayat yang pernah turun kepadanya di Mekah. Naam. Wa qala al-Hafiz fil Fath, yumkinu al-jam'u bi an yata'adda an-nuzul bi hamli sukunihi fil marrati thani. Bi hamli sukutihi. Sallallahu alaikum bi an yata'adda an-nuzul bi hamli sukutihi fil marrati thaniyati 'ala tawaqqu'i mazidi bayanin fi dhalik bi an sagha hada wa in sagha hada wa illa fama fi sahih asah. Ya, al-Hafiz dalam kitabnya Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan mungkin kita kompromikan, ya, riwayat-riwayat ini bahwasanya terkadang turun ayat itu dua kali, di Mekah turun, di Madinah turun. Atau mungkin saja Nabi SAW tak menjawab, diam. Dia meminta daripada Allah SWT jangan-jangan ada tambahan ilmu baru tentang ruh ini. Ya. Maka andai kata hal ini, ya, dibolehkan, demikianlah orang mengkompromikannya. Walaupun yang terdapat dalam suhain itu lebih, tentunya lebih dekat kepada kebenaran. Bahwa hal ini ditanyakan ketika Nabi SAW itu di Madinah. Allah Tabaraka Ta'ala alam. Naam. Inadul kuffari wa mawqifuhum min al-Qur'an al-Karim. Qala Ibn Ishaq, falamma ja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima 'arafu min al-haqq wa 'arafu sidqahu fima haddatha wa mawqi'a nubuwwatihi fima ja'ahum bihi min 'ilmi al-ghuyub hina sa'aluhu 'amma sa'aluhu 'anhu. Hal al-hasad minhum lahu bainahum wa bain ittiba'ihi wa tasdiqihi fa'atu 'ala Allah wa taraku amrahu ayanan walajju fi ma hum alayhi min al-kufri faqala qailuhum la tasma'u li hadha al-qur'ani wal-ghaw fihi la'allakum taghlibun ay ij'aluhu laghwan wa batila wattakhiduhu huzwan la'allakum taghlibunahu bidhalik fa innakum inna dartumuhu aw khasamtumuhu yawman ghalabakum. Ya, bagaimana keras kepalanya kaum kufar dan bagaimana sikap mereka terhadap Quran. Berkata Ibn Ishaq, tatkala Rasulullah SAW membawa kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka ketahui itu hak, mereka yakin yang dikatakan Nabi itu adalah kebenaran dan kejujuran Nabi SAW tidak pernah mereka ragukan. Ya. Dan mereka telah meyakini hakikatnya kenabian Nabi kita yang mulia SAW dengan berbagai informasi tentang perkara gaib yang ditanyakan mereka kepada Nabi, dijawab Nabi SAW. Ya. Mereka lihat apapun yang mereka lontarkan, Allah SWT akan berikan jawaban melalui Nabi SAW. Diturunkan firman kepada Allah, kepada Nabi yang mulia SAW. Akhirnya kedengkian mereka semakin menjadi-jadi. Ya. Dan semakin benci mereka untuk mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun melampaui batas. Ya. Maka mereka meninggalkan dakwah Nabi secara terang-terangan. Kemudian mereka semakin dahsyat api kebencian dan kekufuran mereka, sehingga berkatalah mereka tatkala tak mampu mereka mengalahkan Nabi dalam berhujjah Quran, selalu menjawab apa yang mereka tanyakan, bahkan mendatangkan perkara-perkara gaib yang tak pernah mereka ketahui. Maka jalan terakhir mereka mengatakan kepada sahabat mereka, la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengarkan Quran, wal ghaufihi, ribut-ributlah kalian ketika Quran dibacakan Muhammad, ya, supaya tak terdengar oleh orang lain. Hingar-bingarlah kalian, wal ghaufihi la'allakum taqlibun, semoga kalian menang mengalahkan suara Muhammad ketika membacakan Quran. Mereka tahu efek Quran ini berbahaya. Ya. Karena itulah orang-orang Quraisy pening bagaimana mereka menempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam celah apa yang patut. Akhirnya mereka pun sepakat Muhammad itu ahli penyihir, dengan kata-katanya menyihir manusia, memisahkan antara suami dan istri, ayah dengan anak. Jangan dengarkan, setiap jalan menuju Mekah mereka buat pos-pos penjagaan yang menghalangi orang-orang haji untuk mendengarkan Muhammad. Ada Muhammad, jangan dengar ya, bahaya. Itu yang mereka lakukan. Ya. Ai ij'aluhu lagwan wa batilan. Perolok-olok Al-Qur'an tersebut. Angkatlah suara, hingar-bingarlah kalian. Wattakhidhuhu zuwan la'allakum taghlibuna bidzalik. Ya, lecehkan. Semoga kalian menang. Fa innakum in nadhartumu, kalau kalian mengajak dia duduk berdebat, khasamtumuhu yawman ghalabakum, pasti dia akan menang. Ini menunjukkan kepada kita ahlul batin syubhatnya itu lemah. Ya. Begitu berhadapan dengan kebenaran mereka kalah. Karena itulah banyak di antara mereka tak mau berdebat dengan para penimba ilmu, dengan para dai. Kenapa? Pasti kalah hujahnya. Tanyakan dalilnya, terdiam. Ya, akhirnya tak bisa dalil pendek, dalil panjang, keluarkan parang. Ya, menunjukkan betapa kuatnya hujah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena Quran. Beberapa abad ya, sudah 14 abad Islam ini tersebar. Yang namanya berbagai macam kesesatan tak akan pernah dapat mengalahkan kebenaran dari zaman ke zaman. Ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Ya, kenapa di Mekah itu masih ada orang sufi? Ya, di Mekah itu juga ada keburukan. Di Mekah juga ada pencopet. Di Mekah juga ada pencuri. Ada juga penjahat. Karena bumi tak bisa mensucikan orang. Yang mensucikan orang adalah amalannya. Tapi kita, ya, tidaklah melihat hal semacam ini. Di Mekah juga ada Abu Jahal. Di Mekah juga ada Abu Lahab. Engkau mau negeri yang suci, tak ada padanya kotoran, tak ada padanya keburukan, surga tempatnya, bukan di bumi ini. Ya. Mengapa di Mekah itu ada ya tokoh-tokoh kesesatan? Di mana-mana ada, namun mereka tak diberikan ruang dan gerak. Mereka berjalan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Wallahu tabaraka taala alam.